harus hadapi. Kau yang buatku lahir di dunia, kau berikan ku segalanya. Kau yang buat hidupku di dunia terasa lebih indah. Semua ini berkat. Segala nikmat anugerah yang telah kita dapatkan, berserahlah diri pada Sang Maha Pencipta, telah kita akan kembali padanya. Segala